Pasti seneng, kipas di kemor ini, kipas. Biarkan aku cari sesuatu yang berarti untukmu, tapi tidak sesaat. Tera, ada yang ngapal di sini? Apal sama lagi nih. Nanti kalau mic-nya dia kasih harus thank you. kesini udah.